Mantan kepala desa ini mau naik, dipersilakan saya tunggu ya. Eni Santika. Mas Gery Wahes. Spesialnya buat Ibu Mas Merakri Mulyo. Simpan cinta.